Sekarang bareng-bareng semuanya. 1, 2, 3. Ya filu ya filani ya filu na ta filu ta filani ya fil na ta filu ta filani ta filu na ta filina ta filani ta filu na ta filu na filu. Tadi ada yang salah ya filna ya tadi ya ta filu na. Sekarang ulang lagi sampai semuanya benar. 1, 2, 3. Ya filu ya filani ya filu na ta filu ta filani ya fil na ta filu ta filani ta filu na ta filina ta filani ta fil na ta filu na filu. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna bikarmatika 'ilman nafi'an thayyiban mubarakan fihi ya rabbal 'alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan memulai kajian tasrif atau sharaf pada kali ini. Kajian sharaf kita memakai kitab Arabik tulisannya saja, namun ternyata isinya Jawa atau Melayu, Arab Melayu ya. Jadi ini kitab klasik warisan ulama, dan masya Allah ini yang mengarang insya Allah Hasan ya bin Ahmad. Ya ini memang tartib di sini Hasan bin Ahmad. Muratibnya, penerbitnya adalah Raihan Bangil. Ya, penertibnya dari Hasan. Ya, Hasan Al-Jaizi ini. Hasan bin Ahmad. Ahmad nama kakek anak. Apa? Ini kitab yang dulu anak pelajari waktu masih SMP. Kelas 1. Dulu diwajibkan untuk menghafal ini semua, dan juga anak akan mewajibkan untuk menghafal semua dari domir-domir dan juga nanti semuanya. Yang tidak hafal silakan pergi dari majelis ini kalau misalnya tidak hafal. Dan juga nadanya harus mirip dengan nada ana. Ya, jadi enggak boleh menyelisihi atau menyimpang dari nada ana. Kalau misalnya menyimpang ada toleransinya, namun nanti ada akibatnya. Ya. Kita mulai dari al-dhamair. Dhamair itu jamak dari dhamir. Ya. Artinya kalau bahasa kerennya sekarang pronoun. Kata ganti. Kata ganti. Di sini akan dibaca al-dhamair, artinya dhamir dua. Dhamir. Dhamir itu ialah kalimat yang menunjukkan ini harus pasti sesuai dengan nas ya, menunjukkan kepada makna di, engkau, saya, maupun seorang, berdua atau banyak laki-laki atau perempuan. Emang seperti itu. Itu namanya fasih itu namanya. Ya. Ini perhatikan, antum jangan hanya bisa bacanya aja, tapi harus ini kalimat yang syarat akan makna ini. Dhamir itu ialah kalimat atau kata-kata yang menunjukkan kepada makna dia, Mas Ari, dia, engkau, saya. Nah, dia, engkau, saya, dia itu orang keberapa? Orang ketiga ya kan? Engkau orang kedua, saya orang pertama. Jadi dari tiga sisi, orang ketiga, orang pertama, orang kedua, orang pertama. Maupun seorang tunggal gitu kan. Berdua, ganda ya. Atau banyak kayak kolah-kolah, banyak. Banyak itu berarti lebih dari dua. Kalau dalam Arabik, banyak jamak itu lebih dari dua. Baik itu secara gender laki-laki atau perempuan. Sungguh terlalu. Ya, perempuan. Dhamir-dhamir itu ada beberapa macam. Perhatikan ini. Antum harus hafalkan juga ini. Dhamir itu menunjukkan dia, engkau, saya. Bisa sendiri, singular. Bisa double, bisa plural. Bisa juga male atau female. Semua itu nanti akan memblending semua jenis di sini. Dhamir-dhamir itu ada beberapa macam. Yang pertama, dhamir rafa' munfasil. Ini hafalkan 6 ini. Hafalkan namanya dulu ya. Pertama, dhamir rafa' munfasil. Rafa' itu marfu' dhammah. Itu nanti antum hafalkan. Pekan depan harus sudah hafal 6 nama ini. Dan juga nanti dhamir rafa' munfasil harus antum hafal membernya, anggotanya. Pertama, dhamir rafa' munfasil. Kata ganti rafa' itu dhammah. Posisinya rafa' dan dia munfasil. Munfasil artinya terpisah. Terpisah. Ya enggak tahu langsung terjemahin. Munfasil artinya terpisah. Seperti huwa humahum ila akhirihi. Huwa humahum ila akhirihi. Kemudian yang kedua, dhamir nasab munfasil. Dhamir nasab atau nasb munfasil. Dhamir nasab dia dan dia munfasil, terpisah. Seperti iyahu, iyahuma, iyahum ila akhirihi, sampai akhirnya. Yang ketiga, dhamir rafa' muttasil. Dhamir rafa' muttasil. Nah, ini yang pertama dan ketiga ada kesamaan, yaitu sama-sama rafa'. Tetapi bedanya yang pertama itu munfasil, terpisah. Yang ketiga muttasil, nyambung. Nah, nanti nyambungnya secara fisik nanti lihat. Munfasil itu huwa enggak bisa disambung dengan kata-kata lain, enggak boleh. Tapi kalau misalnya dhamir rafa' muttasil itu seperti dalam fa'ala, itu di dalamnya terkandung adanya dhamir. Kelak antum akan tahu insyaallah. Yang keempat, dhamir nasab muttasil. Dhamir nasab muttasil dia sama dengan nomor 2. Bedanya nomor 2 munfasil tidak bisa disambung. Yang keempat, muttasil bisa disambung. Seperti nasarahuma, nasarahum ila akhirih, sampai seterusnya, sampai akhirnya. Paham dah? Yang kelima, dhamir jar bil idhafah. Dhamir jar bil idhafah, yaitu dhamir yang dia posisinya majrur. Nanti insyaallah antum tahu majrur itu apa. Yang belum tahu, alhamdulillah ala kulli hal. Yang udah tahu, alhamdulillah. Dhamir jar bil idhafah, yaitu jar karena idhafah. Kalau Inggrisnya itu annexation, yaitu nisbah, penisbatan, penyandaran. Kayak misalnya kitab saya, this is my book. My di sini seperti dhamir jar bil idhafah, mirip dengan itu. My book, your chair, my, enggak mesti. Enggak mesti. Iya, kepemilikan bisa, cuman maknanya enggak mesti itu maksudnya. Nah, enggak mesti itu maknanya, enggak mesti memiliki. Tapi mirip dengan itu, mirip dengan itu. Ya. Bisa juga the book of mine. Mine itu juga masuk di sini. Dhamir jar bil idhafah, penisbatan, penyandaran ya. Seperti baituhu, rumah dia. Baituhuma, rumah mereka berdua. Baituhum, rumah mereka bertiga atau lebih. Sampai akhir. Keenam, dhamir jar bil harf. Kata ganti jar dengan harf. Nah, itu seperti kata ganti. Ada misalnya harfu jar, di antaranya min misalnya. Min. Minhu, minhuma, minhum. Ya kan? Minhum, dari mereka. Minhum. Hum di sini dhamirnya. Dhamir jar bil bil harf. Dan min itu adalah harf. Misalnya ila juga. Ilaihi. Ilaika. Ilaihi, hi di sini dhamir. Dhamir jar bil bil harf. Kalau misalnya ilaika, ka di sini dhamir jar bil harf. Nah, sekarang anak tanya. Kalau misalnya ada perkataan seperti ini. Dorobani. Dorobani, dia telah memukulku. Dalam doroba itu ada dhamir rafa' muttasil. Kemudian ni itu dhamir nasab muttasil. Kalau diperhatikan. Ya, dorobani dhamir ni di sini dhamir nasab muttasil. Bingung kan Mas Nur Hadi? Ya, alhamdulillah. Itu tanda-tanda antum masih punya pikiran. Alhamdulillah. Baik. Kemudian kita punya ini munfasil artinya yang terpisah. Muttasil artinya yang berhubung. Ya, berhubung atau nyambung ya. Ada fun kalimat rufa' nasab jar idhofah dan harf itu ada lima istilah. Rufa' ya, nasab jar idhofah dan harf itu lima istilah itu tak dapat diterangkan di sini lantaran urusan nahu ya, bukan urusan sharaf. Kita lagi belajar sharaf. Kalau misalnya mau belajar tentang nasab rufa' jar idhofah dan harf itu nanti belajar di nahu ya, enggak belajar di sini. Baik, kita langsung ke dhamir rafa'. Rafa' munfasil, dhamir rafa' munfasil ya. Ya, siap-siap Mas Rudin, siap. Lagi bingung antum? Munfasil sama munfasil tadi apa sih? Munfasil sama muttasil. Antum masalahnya nanyanya sama orang yang sama-sama bingung. Ya makanya bingung, antum sama-sama bingung. Cang yang bisa aja bingung. Munfasil itu artinya terpisah. Kalau muttasil artinya berhubung, nyambung. Ya. Eh beda, itu ini nanti. Ada fun. Ya. Ada fun kalimat rafa' nasab jar idhofah dan harf itu tak dapat diterangkan di sini lantaran urusan nahu. Antum diterangkan itu malah ngobrol. Hah? Gimana antum ini? Ya. Baik, kita ke dhamir rafa' munfasil. Munfasil tadi artinya apa? Terpisah. Ya. Baik. Kita mulai dari ini. Yaitu. Orang Arab yang baca gini bingung. Dengan tanda huwa huma hum hiya huma hunna anta antuma antum anti antuma antunna ana nahnu. Bisa udah? Udah hafal? Bakhtiar udah hafal, Bakhtiar. Nadanya atau harus belajar? Ini membutuhkan skill ini, nadanya. Dia ulang. Huwa huma hum hiya huma hunna anta antuma antum anti antuma antunna ana nahnu. Bisa atau kecepatan? Memang tidak terbayang Mas Ari nyanyi seperti ini, enggak terbayang. Sambil gerak-gerak gitu kan. Dimulai dari yang pertama dulu ya, pertama dulu. Atau anak-anak ulangi lagi anak sendiri dulu. Semuanya komplit. Huwa huma hum hiya huma hunna anta antuma antum anti antuma antunna ana nahnu. Dilekatkan di memori antum, niatkan, azamkan innamal a'malu binniat, niatkan benar-benar untuk benar-benar mentasbitkan nada ini di zihin antum. Hah? Enggak, keluar antum kalau bisa tidak. Huwa huma hum hiya huma hunna anta antuma antum anti antuma antunna ana nahnu. Ya, udah sering masuk nih. Udah. Huwa huma hum hiya huma hunna anta antuma antum anti antuma antunna ana nahnu. Kita 6 kata dulu. Yang pertama dulu ya. Antum ikuti setelah ana. Setelah ana ikuti setelah ana. Huwa huma hum hiya huma hunna. Ayo. Huwa huma hum hiya huma hunna. Ulang lagi. Huwa huma hum hiya huma hunna. Huwa huma hum hiya huma hunna. Sekali lagi. Huwa huma hum hiya huma hunna. huwa humahum hiya humahunna anta antuma antum anti antuma antunna anta antuma antum anti antuma antunna anta antuma antum anti antuma antunna anta antuma antum anti antuma antunna anta antuma antum anti antuma antunna anta antuma antum anti antuma antunna ana nahnya gimana ana nahnya gimana nah gitu dong. Oke, kita mulai lagi dari huwa humahum bisa itu istilahnya. Huwa humahum hiya humahunna. Huwa humahum hiya humahunna. Anta antuma antum anti antuma antunna. Anta antuma antum anti antuma antunna. Ana nahnu. Ana nahnu. Baik, sekarang langsung komplit dari awal sampai akhir. Antum ikuti. Huwa huma hum hiya huma hunna anta antuma antum anti antuma antunna ana nahnu huwa huma hum hiya huma hunna anta antuma antum anti antuma antunna ana nahnu. Antum ketika melihat ini, lihat benar-benar lekat-lekat, lihat huruf-huruf ini dan kemudian hafalkan dengan penglihatan antum. Ya, jadi jangan langsung hafalkan lisan doang, dengar lah apa dengar, jangan kayak gitu. Lihat. Ya. Lihat susunannya. Yang pertama huwa huma hum hiya huma hunna itu orang ketiga. Ya, third person gitu kan. Coba dimulai dari antum, dari huwa huma hum hiya huma hunna dulu. Ya. Huwa huma hum. Iyalah, enak aja. Ayo. Huwa huma hum hiya huma hunna. Oke, antum. Enggak lihat, enggak lihat. Enggak lihat. Atau ngeliat dulu boleh, ngeliat dulu. Sambil niat, bacanya sambil niat. Wa huma hum hiya huma hunna. Oke, sekarang enggak niat. Jangan. Wa wa huma hum hiya huma hunna. Oke, Mas. Wa huma hum hiya huma hunna. Enggak jelek, nadanya jelek. Ulang. Huwa huma hum hiya huma hunna gitu. Huwa huma hum hiya huma hunna. Oke, dihafalin. Iya, ana tahu. Dihafalin tampang lihat. Iya, ana tahu. Dihafalin. Huwa huma hum hiya huma hunna. Nah, itu bisa. Walaupun sama buruknya nadanya. Iya, silakan Mas Dimas. Ah, kayak bagus aja suaranya. Segala. Ya. Ya bagus, Mas Ari sambil goyang-goyang. Ya. Mas Ari pun. Hiya antum gol mobil. Sesat dan menyesatkan ini. Huwa humahum, hiya humahunna. Ah, coba ulang dengan menghafal. Huwa humahum. Hiya huma hunna. Ah, itu ulang lagi. Huwa huma hum. Hiya huma hunna. Ah, nah, terus ketika di hunna tuh selalu melotot ke anak. Kenapa? Huwa huma hum. Hiya huma hunna. Ya, Mas Habibi. Huwa huma hum. Hiya huma hunna. Bagus. Herman. Huwa huma hiya huma hunna. Mas Dias. Huwa huma hum. Hiya huma hunna. Syekhul Islam. Bakhtiar. Ahsan, bagus. Sekarang bareng-bareng. Anta antuma antum anti antuma antunna. Anta antuma antum anti antuma antunna. Baik. Ana nahnu sekalian. Ana nahnu. Baik, sekarang langsung lengkap semuanya kita hafalkan. Huwa huma hum hiya huma hunna anta antuma antum anti antuma antunna ana nahnu. Ya, bisa. Ya. Huwa huma hum hiya huma hunna anta antuma antum anti antuma antunna ana nahnu. Ya, bagus, alhamdulillah. Siapa yang mau nyetor satu langsung huwa huma hum sampai ana nahnu? Siapa? Mas Dias dulu, ya, tafadhol. Huwa huma hum. Itu lihat apa, Pak? Enggak ngeliat ya. Bagus. Nadanya diperbagus, Mas. Huwa huma hum hiya huma hunna anta antuma antum anti antuma antunna ana nahum. Nadai buat-buat sendiri, saya kecewa. Ya, coba Mas Dimas. Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna ana nahum. Bagus, alhamdulillah. Siapa lagi? Ya. Syekhul Islam. Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna ana nahum. Ibakhtiar, tafadhal. Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna ana nahum. Ya, Hilman bisa. Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna ana nahum. Mas Alam. Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna ana nahnu. Mas Nurul Hadi. Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna ana nahnu. Masya Allah, udah semuanya udah bisa. Udah bisa semuanya. Nah, napas ini. Coba Mas Rudin. Nah, ini. Wa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna ana nahnu. Ya, ulang lagi. Sampai antum enggak nunduk-nunduk begitu. Ya, ulang lagi. Saya deg-degan. Ya, copot dulu lah jantungnya. Copot dulu jantungnya. Ya. Wa huma hum. Oh, langsung. Wa huma hum. Hiya huma hunna, anti antum. Ingat kantor kelurahan, ingat. Untuk kelurahan. Anti antuma antunna. Ya udah, kita skip dulu. Habibi, tafadhol. Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna ana nahnu. Ini Mas Ari. Huwa huma hum, hiya huma Bagus. Mas Ari dengan Mas Nurin, insyaallah pekan depan harus bisa ini huwa umahum sampai ana nahnu. Kalau enggak bisa, antum berdua ada ana hukum. Ya Mas, nanti Mas Ari gendong, gue blokin Mas Nurdin kalau misalnya gak bisa. Karena strap nanti diri berdua ya. Sebaliknya ya. Nah. Harus gitu, awas ya. Ya Mas Arya, di rumah ya, dihafalin benar-benar huwa umahum, pokoknya inget suara anak benar-benar. Ya. Nadanya gak boleh menyelisihi, walaupun semua dari antum semuanya pasti menyelisihi anak. Mengacaukan sekali, tapi di sini huwa umahum ini basic sekali, sehingga gak boleh satupun yang gak bisa. Kalau misalnya masih nggak bisa aja, oh berarti nggak boleh ikut majelis tasrif ini. Karena nggak bisa lah, go on ke berikutnya nggak mungkin, ya, nggak mungkin. Iya, kita lihat di penerangan. Di sini ada penerangan. Huwa dinamakan dhamir mufrad muzakkar ghaib. Antum garis bawahi. Mufrad satu, muzakkar dua, ghaib gitu. Huwa dinamakan dhamir mufrad muzakkar ghaib. Mufrad artinya single. Itu sebenarnya di bawahnya ada sih artinya. Mufrad itu maksudnya satu, seorang. Ya. Muzakkar artinya laki-laki. Ghaib artinya jin atau gimana? Tidak kelihatan. Yang ghaib orang ketiga. Ghaib itu maksudnya orang ketiga. Jadi ghaib di sini maknanya kalau di kita orang ketiga. Berarti huwa itu orang ketiga tunggal laki-laki gitu kan? Ya. Artinya ia seorang laki-laki. Juga huma dinamakan dhamir musanna muzakkar ghaib. Dhamir musanna, musanna artinya dua, ganda ya. Muzakkar laki-laki, ghaib orang ketiga. Artinya mereka dua orang laki-laki. Hum dinamakan dhamir jamak. Nah, ini jamak berarti plural. Jamak banyak orang. Jamak mudzakkar ghaib. Artinya mereka laki-laki. Baik. Kemudian hiya dinamakan dhamir mufrad muannats ghaibah. Ya, artinya ia seorang saurang awewe gitu. Seorang perempuan ya. Huma dinamakan dhamir musanna muannats ghaibah. Perempuan Sundanya apa, Mas? Perempuan Sundanya apa? Piyum. Perempuan. Piyum pun. Emang gitu, Pak. Piyum. Awewe. Awewe. Itu bahasa kasar itu. Nyai. Monjang ya. Nyai. Ya. Huma dinamakan dhamir musanna muannats ghaibah. Artinya mereka dua orang perempuan. Hunna dinamakan dhamir jamak muannats ghaibah. Artinya mereka perempuan. Kemudian anta dinamakan dhamir mufrad muzakkar mukhatab. Mufrad muzakkar mukhatab. Mufrad artinya apa tadi? Tunggal, single. Oh, muzakkar cah lanang. Ya, mukhatab dewekan apa? Iya. Mukhatab itu apa? Sendiri atau berdua atau yang mana? Mukhatab orang kedua. Mukhatab itu orang kedua. Artinya engkau seorang laki-laki. Antuma dinamakan dhamir musanna muzakkar mukhatab. Musanna itu apa? Dua. Dua ganda ya. Muzakkar mukhatab. Muzakkar lanang ya, laki-laki. Mukhatab orang kedua. Artinya kamu berdua orang laki-laki. Kemudian ada antum. Antum dinamakan jamak muzakkar mukhatab. Nah, jamak itu apa? Banyak. Muzakkar mukhatab ya. Ya, kalian laki-laki. Anti jamak bukan? Anti jamak bukan? Apa? Mufrad tapi dia muannas. Muannas itu apa? Wadon ya. Wadon, wedok, cah wedok. Perempuan mukhatabah di khitab. Benar enggak? Di khitab, di khitbah gitu kan. Hah? Bukan di khitbah, orang kedua bukan di khitbah. Ya, mukhatab di khitbah. Artinya engkau seorang perempuan dan juga antuma dan juga antunna. Nah, sekarang ana dinamakan dhamir mutakallim wahdahu. Atau bisa wahduhu, boleh dua wahduhu. Dhamir itu kata ganti, mutakallim orang pertama. Jadi mutakallim orang pertama. Tadi orang ketiga ghaib, orang kedua mukhatab, orang pertama mutakallim. Artinya saya, aku, beta, Fatik. Hah, apa sih? Inyong. Inyong ya. Saya, aku. Ini beta ini ya. Beta ada di sini beta. Masya Allah. Baita. Beta. Beta itu saya kan. Beta mantap. Kemudian Fatika. Fatika itu apa? Nama orang. Fatika. Beta. Ada beta di sini, Masya Allah. Ini orang mana ini sebenarnya? Ya, kemudian nahnu di inyong enggak ada inyong di sini. Dinamakan dhamir mutakallim wa ma'ahu ghairuhu. Dhamir mutakallim orang pertama dan bersama dia ada selainnya. Artinya kami atau kita. Ya. Kami atau kita. Oke. Okay. Paham di sini udah bisa? Kita ulang lagi. Ana mutakallim wahduhu. Dhamir mutakallim wahduhu. Nah, ini dhamir berarti ngomong dewek. Nah, mutakallim dia yang ngomong, lah dia dewekan gitu kan. Mutakallim orang pertama. Mas Ari ngerti? Paham insyaallah. Baru dikit. Iya, kita banyakin nanti. Kalau gitu, ya. Merasa dikit, beliau merasa dikit, berarti kita banyakin nanti materinya. Oke, kita ulangi murojaah lagi, kita bareng-bareng membaca huwa humahum sampai ana nahnu sebanyak 33 kali. Enggak. 3 kali aja. Ya, 3 kali aja. Ayo Mas Nurin, are you ready? Kita hafalin dulu. Oke, bareng-bareng kita baca. Bismillah. Huwa 1 2 3 ayo. Huwa humahum, hiya humahunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Kedua kalinya. Huwa humahum, hiya humahunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Ketiga kalinya. Huwa humahum, hiya humahunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hafal semua? Mas Nurdin hafal? Di rumah aja. Oke, Mas Ari juga di rumah aja ya. Iya, awas kalau misal pekan depan masih tidak hafal, insyaallah bebannya lebih banyak ya. Oke. 10 menit lagi kira-kira jam 6:45 kita akan memulai usul fikih insyaallah taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mustalah hadis sekarang. Usul fikih kemarin. Mustalah hadis. Mustalah hadis.